بعثة وخلق منها زوجها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَفُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Habis baterainya. Alhamdulillah, setelah kita vakum selama berapa bulan ya? Selama sekian bulan, kita alhamdulillah bisa melanjutkan kembali kajian dengan materi yang baru, yaitu materi Kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala yang baru meninggal beberapa hari yang lalu. Kitab ini merupakan kitab yang ringkas tapi lengkap, mulai dari bab akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Kitab ini yang juga saya pernah pelajari selama di pondok dulu. Di sini saya membawa buku dua, bukan pamer tapi untuk perbandingan. Ini yang buku yang pelajari dulu, cetakan ke-8, cetakan Darul Fikr Beirut, cetakan ke-8 tahun 76. Sedangkan saya membelinya hari Jumat 26 Desember tahun 90. Harganya 12.500. Jangan dibilang 12.500 zaman itu murah. Perbandingannya bahwasanya nasi kucing itu harganya Rp100. Sekarang kan nasi kucing harganya 2.000-3.000. Dan harga dolar waktu itu masih 1.750. Sekarang berapa? Nah, kenapa saya bilang begitu? Agar antum bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sekarang yang namanya kitab itu murah, sangat murah dibandingkan kami zaman dahulu. Kitab ini, karena uang saya sudah habis untuk beli kitab yang lain, saya meminta kepada bapak saya rahimahullah untuk membelikannya. Dan ini sama dengan setengah uang, bukan setengah, ya setengah uang jajan sebulan. Karena uang jajan sebulan cuma 25.000 itu sudah sangat banyak. Tidak sampai 15.000 cuma. Karena uang iuran pondok pun zaman saya itu hanya 35.000 sebulan. Sekarang tidak dapat apa? Ya, kampus Cina pun tidak dapat ya, kalau di Starbucks. Adapun yang ini, ini yang kemudian saya beli sebagai perbandingannya di Mesir tahun 2004, cetakan pertama tahun 2002. Kitab ini kita akan pelajari mulai dari bab yang pertama. Kalau zaman dulu ya, kitab kita tidak bisa memilih karena pencetakan paling Darul Tifkar atau Darul Kutubah Islamiyah. Darul Kutubah Islamiyah, dan itu semuanya Beirut. Dan yang punyanya bukan Muslim, Nasrani. Kalau di Bandung dulu kalau mau beli kitab hanya ada di satu toko, dua toko buku. Pertama toko kitab Dahlan, kedua toko kitab ABC yang merupakan cabang dari toko kitab ABC di Garut. Setelah itu hanya di Jakarta dan Surabaya, tempat lain tidak ada toko kitab. Jadi ketika saya mondok di Solo, itu harus pesan kitab ke Surabaya, baru dapat. Ya sekarang, subhanallah, hanya dengan WA dapat. Asal apa? Asal mau beli. Asal mau mengorbankan uang jajannya. Ya, saya juga dulu untuk beli tafsir Mukatsir 2 bulan tidak jajan sama sekali. Padahal cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia tahu sendiri lah. Ya, kertasnya seperti itu. Ini pun cetakan dulu sudah saya sudah mungkin besok-besok tidak akan saya bawa lagi. Kenapa? Kalau dibuka sudah lepas-lepas. Maklumlah sudah tua tahun 76. Antum di mana tahun 76? Mungkin orang tua antum ketemu juga ya. Baik, kita akan mulai dari al-faslul awal, pasal yang pertama, fit thaharati, tentang thaharah atau bersuci. Dalam mempelajari kitab ini saya tidak akan banyak menerangkan, hanya membaca sedikit keterangan karena kita hanya membaca secara sekilas atau mempelajari secara sekilas. Dalam kitab fikih manapun itu pasti dimulai dengan bab ath-thaharah. Ya, dengan kitab ath-thaharah, masalah bersuci. Kalau kita pelajari secara mendetail bahwasanya thaharah atau bersuci itu merupakan apa? Merupakan ciri khas, bahkan ciri khas yang paling utama dari agama Islam. Antum tidak akan mendapatkan di agama manapun yang membahas tentang masalah bersuci sampai sedetail-detailnya selain dalam agama Islam. Sampai kalau buang air kecil itu pakai apa bersih-bersihnya dan bagaimana caranya, dibahas secara detail. Di mana dan harus bagaimana? Detail. Kenapa? Karena ini menyangkut kepada umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah sungguhnya menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Bahkan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat yaitu sholat tidak akan sah tanpa bersuci. Jadi kalau ada orang yang mengatakan umat Islam jorok, berarti dia umat Islam yang jahil. Ya, umat Islam yang jahil, yang bodoh. Karena umat Islam yang sebenarnya itu adalah bersih, tidak perlu mewah, tapi bersih dan indah, jamil. Ya. Wa fihi talatun muwat. Ada tiga materi untuk masalah thaharah ini. Al-madatul ula fi hukmi thaharati wa bayaniha. Materi yang pertama tentang hukum thaharah dan keterangannya atau penjelasannya. Awalan hukmuha. Pertama adalah hukumnya. Hukum thaharah. Apa hukumnya? Ath-thaharatu wajibatun. Thaharah itu hukumnya adalah wajib. Bil kitabi wassunnah. Baik menurut Alkitab ataupun menurut as-sunnah. Artinya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itu mewajibkan kita untuk bersuci. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian sedang junub, fattaharu, maka bersucilah. Di sini fi'il amr. Kalau kita mempelajari usul fiqih bahwa amr itu adalah lil wujub, untuk menerangkan kewajiban. Kemudian di dalam ayat yang lain surat Al-Muddatsir ayat ke-4, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu sucikanlah. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Kesucian pakaian itu adalah wajib. Karena kita diperintahkan untuk apa? Mencucikan pakaian. Mun. Yana CF baterainya, mun. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat, yang senantiasa bertaubat. Ya, Kalau hanya bertobat itu ta'ibin, itu tobat. Tapi tawabin itu adalah orang yang senantiasa bertobat. Kenapa senantiasa? Ya karena kita senantiasa berdosa. Dan kalau kita lihat tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, itu duanya mengandung arti suci. Dengan taubat menyucikan maknawi kita, jiwa kita, diri kita dari dosa-dosa. Dengan bersuci maka menyucikan badan kita dari perkara-perkara yang najis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus salati at-tuhur." Kunci dari salat itu adalah tuhur, yaitu bersuci. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ahmad. Artinya, kalau kita tidak punya kesucian atau kita belum bersuci, maka kita tidak bisa masuk ke dalam sholat. Karena dengan sholat, dengan bersuci itu kita membuka, membuka pintu sholat, baru kita bisa melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "La tuqbalu sholatu bighairi tuhurin." Sholat tidak diterima tanpa bersuci. Contohnya, baru saja buang angin, terus langsung takbir Allahu Akbar. Maka itu tidak akan diterima, karena tak tidak bersuci. Apalagi baru habis BAK, BAB, ya. Atau di dalam pakaian kita ada najis, juga tidak diterima sholatnya. Wa qala at-tuhuru syatrul iman, di dalam hadis riwayat Muslim, kesucian adalah bagian dari iman. Kalau sering kita dengar adalah an-nadhafatu minal iman, bahwasanya kebersihan bagian dari iman. Tapi dalam hadis riwayat Muslim, at-tuhur syatrul iman, kesucian adalah bagian dari keimanan. Artinya apa? Artinya orang yang tidak bersuci itu ada yang kurang di dalam imannya. Orang yang jorok berarti ada yang kurang di dalam imannya. Kemudian yang kedua, tadi hukumnya ya. Jadi hukumnya adalah apa? Wajib. Bayanuha, keterangannya. At-taharu, at-taharatu qismani. Taharah itu terbagi menjadi dua bagian, zahiratun wa batinatun, yaitu kesucian yang lahiriah, yang zahir, dan batinah, yaitu kesucian yang batin, kesucian dalam. Fathaharah al-batinah hiya tathhiru nafsi min atharidz dzanbi wal ma'siyah. Kesucian batin itu adalah menyucikan jiwa dari sisa-sisa dosa dan maksiat. Bagaimana caranya? Wa dzalika bi taubatish shadiqah min kulli dzunubi wal ma'asi. Yaitu dengan cara bertobat yang benar. Tobat yang sejujur-jujurnya dari semua dosa-dosa dan maksiat. Wa tathhirul qalbi min aqdharish syirki wasyakki wal hasadi wal hiqdi wal ghilli wal ghishi wal kibri. Itu yang pertama tadi adalah menyucikan diri dari apa? Dari sisa-sisa atau bekas-bekas dosa dan maksiat dengan cara bertobat. Yang kedua adalah menyucikan hati dari kotoran-kotoran syirik. Itu bagaimana caranya? Belajar akidah tentunya. Ya, belajar akidah. Kemudian wasyak, dari kotoran keraguan, ragu terhadap agama Islam, ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Wal hasad, juga menyucikan hati dari apa? Dari kotoran hasad, dengki. Dengki kepada siapa? Kepada sesama muslim. Ya, sehingga sering ada orang mengatakan, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu ciri orang yang hasad, ya, yang dengki. Wal hiqdi, hiqdi itu artinya dalam sama ya, dengki atau iri. Iri dengki. sebenarnya kembar ya, kira-kira begitu. Itu juga. Artinya tidak suka melihat nikmat Allah diberikan kepada orang lain atau berharap nikmat orang lain hilang. Jadi dia ciri-ciri orang degil seperti begini. Kalau aku tidak bisa dapat, dia juga tidak boleh dapat. Lagun kuring kebisa mana gento. Nah, itu. Ya, kalau dalam bahasa Jermannya. Seperti itu. Wal ghil. Ghil itu lebih lagi daripada hikm. Ya, itu rasa apa namanya? Tidak suka, benci kepada sesama muslim. Wal ghish. Ah, ini suka nipu. Termasuk mencontek. Termasuk copy paste. Apa copy paste apa? Tugas. Cuman hanya ganti nama saja dengan NIM, ya. Nomor induk mahasiswa ganti, nama ganti, tapi isinya 100% punya orang. Wal kibr, dan juga dari kesombongan. Wal ujub. Ujub itu adalah bangga kepada diri sendiri. Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan tahu. Ya. Kemudian riya. Riya itu ingin dilihat orang. Was sum'ah, ingin didengar orang. Bagaimana caranya membersihkannya? Wa dzalika bil ikhlas, yaitu dengan cara ikhlas. Ikhlas di sini adalah artinya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqin, dengan keyakinan, yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala dan juga yakin terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbil khairi, cinta dengan kebaikan. Kalau kita cinta kebaikan, maka kita akan cinta ketika kebaikan itu datang kepada orang. Ya. Orang yang cinta kebaikan, tidak mesti kebaikan itu ada pada dirinya, tapi ketika orang itu mendapatkan kebaikan, orang lain dapat kebaikan, dia akan juga suka karena dia mencintai kebaikan. Ya. Atau kalau dalam bahasa lainnya begini. Aku rela kamu bersamanya asal kau bahagia. Dan apa itu ya? Alay itu ya. Contohnya demikian. Jadi kalau sepertinya begini, antum keduluan melamar akhwat. Ya, kemudian ternyata yang mendului adalah teman sekamar, bahagia saja. Ya, karena apa? Karena itu kebaikan. Seperti itu. Walaupun sakit. Dan sulit untuk bangkit, mohonnya sulit ya. Tidak. Seorang muslim tidak begitu. Ya, itu bukan muslim itu namanya. Kalau muslim itu yakin bahwasanya segala sesuatu dicatat oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wal hilm, dengan apa? Dengan kelembutan. Was sidq, dengan kejujuran. Was tawadhu, yaitu dengan rendah hati. Ingat ya, seorang muslim itu rendah hati tapi tidak rendah diri. Apa bedanya? Apa bedanya rendah hati dan rendah diri? Kalau rendah hati itu artinya tidak sombong, kalau rendah diri artinya tidak pede. Seorang muslim harus pede, percaya diri tapi tidak boleh rendah hati. Contohnya apa? Contohnya kalau yang mempercaya diri, ketika waktu sholat apapun yang terjadi laksanakan sholat walaupun orang bilang kita sholat. Kalau rendah diri, ya, kalau rendah diri itu dia tidak mau ibadah karena takut orang menganggap dia sholat. Tapi kalau rendah hati adalah apa? Wah, kamu juara satu ya, langsung kita sebut kenapa? Kalau sebut, wah kamu kemulut ya, IPK-nya 5,6, mungkin nggak? Totalnya 4 ya? Oh, cuma 4. IPK-nya 4 kok? Ya 4 lah. Semua kemulut. Langsung mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhan. Ya, bukan aing gitu. Enggak seperti itu. Itu adalah ujub. Ya. Aing bea atau kayak orang sini kasih gitu ya. Jangan ya. Wa iradati wajhillahi ta'ala bi kulli niyyati wal a'mali shalihah, dan juga keinginan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan segala niat dan amal-amal soleh. Jadi apapun yang kita lakukan, antum datang ke sini untuk apa? Apakah hanya untuk melihat saya? Tidak penting, saya tidak enak dilihat. Apakah karena malu diajak orang? Itu juga sayang. Atau hanya ingin mendapatkan salah seorang yang ada di belakang? Itu juga salah niat. Ya, tapi Jangan lihat ke belakang. Di belakang berjenggot ya. Tapi niatnya ada apa? Ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tentu hanya bisa lihat di mana? Di surga. Ketika semua penduduk surga sudah masuk surga semuanya, baru Allah akan menyekapkan tabir dari wajahnya dan kita bisa melihatnya insyaallah. Itu saja. Itu taharah batinah. Wa taharah zahirah, ada pun taharah yang zahir, yang lahir, yaitu taharatul khubuthi atau khabathi wa taharatil hadathi. Yaitu kesucian dari khubuth. Khabath itu adalah perkara yang kotor. Wal hadath, dan juga dari hadath. Ya. Hadath itu kepada sifat. Kalau khubuth itu kepada apa namanya? Kepada bendanya. Contoh seorang berhadas, kelihatan tidak hadasnya? Tidak, karena sifat. Ya, kalau khubuth itu adalah, khabath itu adalah sesuatunya. Contohnya adalah E kuadrat, nah itu khabath. Tidak usah dibahasakan ya, pokoknya demikian saja. E kuadrat itu adalah khabath. Tapi kalau seorang yang baru mengeluarkan E kuadrat, maka dia berhadas. Ya, walaupun sudah cukup. Ya, selama belum berwudu. Fa taharatul khabathi fa takunu bi izalatin najasat bil ma'i tahur min libasil musalli wa badanihi wa makani salatihi. Nah, untuk menghilangkan khabath itu adalah dengan menghilangkan najis. Semua najis bil ma'i tahur, dengan air yang suci. Air suci dan mensucikan, karena ada air yang suci yang tidak mensucikan. Ya, dengan air yang suci, min libasil musalli, dari pakaian orang yang sholat. Maka kalau sholat, antumnya kalau sepertinya laki-laki ini terutama, kalau buang air kecil, hati-hati, jangan sampai nyiprat. Setitik pun itu adalah khabath, najis. Ya, wa badanihi, dari badannya, apalagi dari badannya ya. Masa ada orang yang betah ada najis di badannya lama-lama ya? Masa ada betah? Ada enggak? Ada. Tapi diragukan manusia kalau sudah demikian. Wa makani salatihi, dan juga tempat salatnya. Ya, tempat sujudnya. Apakah harus pakai sajadah? Tidak. Ya. Di lantai boleh, di rumput boleh, di kuburan jangan. Di lantai yang tidak boleh di mana? Lantai kamar mandi itu yang boleh ya. Wa taharatul hadats, adapun kesucian dari hadats adalah al-wudu wal ghuslu wat tayammum, yaitu dengan berwudu, mandi dan tayammum. Tayammum kenapa sebut terakhir? Karena tayammum itu adalah pengganti ya, stuntman-nya, peran penggantinya. Kalau apa? Kalau tidak bisa wudu, karena apa? Baik tidak ada air. Kalau tidak ada air di Indonesia agak sulit ya. Tidak, hampir tidak mungkin tidak ada air di Indonesia. Atau karena tidak boleh memakai air, seperti luka, sakit, atau tidak kuat memakai air. Di Indonesia juga hampir tidak mungkin tidak kuat memakai air. Ya, sedingin-dinginnya di Bandung masih bisa kuat pakai air ya. Sedangkan di Mesir saja ya, sampai 4 derajat juga masih kuat pakai air kok. Paling agak gemeteran. Ya, masih kuat. Duga mandi. Mandi itu adalah untuk yang hadas besar. Adapun tayamum untuk hadas mana? Kecil dan besar. Masa kalau kecil saja, coba orang yang tidak boleh pakai air, kemudian dia tiba-tiba mimpi junub, harus memaksakan mandi, terus mati. Ya. Jadi kalau tayamum itu untuk semua ya, baik menggantikan wudu atau menggantikan mandi, selama apa? Selama memang tidak mampu untuk memakai atau untuk menemukan air. Kita lanjutkan al-madatu tsaniyah. Jadi kita sebutkan tadi bahwasanya thaharah itu ada tiga materi. Materi yang kedua, fima takunu bihi thaharah, dengan apa bisa bersuci? Ya. Dengan apa bisa bersuci? At-taharatu takunu bisyai'aini. Bersuci itu bisa dengan dua hal. Yang pertama, al-ma'ul mutlaq. Ma' mutlaq, air yang mutlaq. Apa yang disebut dengan air mutlaq? Nah, perhatikan baik-baik. Wa huwa al-baqi 'ala asli khalqatihi, khilqatihi. Bihaitsu lam yukhalithu syai'un yanfaqu 'anhu ghaliban. Yang disebut dengan air mutlak itu adalah air yang berada dalam apa? Dalam asal penciptaannya. Ya, berada dalam asal penciptaannya. Bihaitsu lam yukhalithu syai'un yanfaqu 'anhu ghaliban, di mana tidak tercampur dengan sesuatu zat yang biasanya tidak ada di dalamnya. Jadi air mutlak itu ada air yang masih asli, pakai sod, ya, asli. Contoh air aqua. Bagaimana kalau air ades, ya sama. Nah, cuman kalau kita belikan aqua, padahal yang belinya apa, ya? Contohnya air mineral, air PDAM, air mutlak, ya. Tapi kalau sudah kemudian warnanya berubah, ya, berubahnya bukan karena aslinya, kan ada memang air yang agak-agak keruh. Contoh kalau seperti Dario, ada airnya agak-agak kuning sedikit karena mineralnya sangat banyak. Jadi kalau sepertinya didiamkan itu naik semua mineralnya. Atau airnya agak-agak warnanya kemerahan karena bercampur dengan akar gambut. Ya, agak kemerahan warnanya. Itu tetap sebuah air mutlak juga. Karena itu bukan sesuatu yang berpisah darinya, tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau airnya dicampur dengan apa? Dicampur dengan, kalau Coca-Cola itu air suci bukan? Hah? Bukan air suci. Berarti enggak boleh diminum atuh. Air suci, tapi kan air bukan air mutlak. Kenapa? Karena sudah campur, ada karbonatnya di situ, ada gulanya di situ, ada kokinya di situ, ya. Kalau Sprite sama, bukan air mutlak. Kenapa? Walaupun warnanya bening, tapi sudah berasa dan bergas, ya. Najasan kana au tahir. Jadi air mutlak itu ada dua, ada air yang najis, ada yang tahir. Ya. Jadi air mutlak itu ada najis, ada yang tahir. Wa dzalika kamiyahil abar. Maaf, jangan ditulis. Maksudnya buatannya belum belum tercampur dengan sesuatu, baik sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang suci. Jadi kalau sudah tercampur, baik tercampur dengan yang suci atau tercampur yang najis, maka dia bukan yang air mutlak lagi. Kalau seperti Coca-Cola, maka itu bukan air mutlak, tapi suci. Ya. Kalau apa? Kalau apa? Kalau sepertinya air WC, itu juga bukan air mutlak, tapi najis. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa dzalika kamiyahil abar wal uyun wal awdiyah wal anhar. Contohnya adalah seperti air sumur. Kemudian uyun, mata air. Wal awdiyah, dan juga lembah-lembah atau wasis. Ya, kalau di sini kita mungkin tidak bisa mendapatkan wasis, ya. Atau anhar atau sungai-sungai. Sebentar. Mana sih? Kemana? Jadi PDAM menuju pengajian. Kemana? Di Grab. Oh, atau ambil dia itu. Ya, sokat tu kaumnya lah. Mohon apa sih? Iya, menuju tengah-tengah lautan, menuju ngisi. Baik. Kita lanjutkan. Wasulu jizda ibah. Juga termasuk air mutlak itu adalah ALS yang mencair. Jadi kepertinya kutub utara kalau mencair itu termasuk apa? Termasuk air mutlak. Wal biharul malihah juga termasuk kepada laut-laut yang asin. Tapi kalau air biasa kita campur garam, nah itu bukan air mutlak lagi. Kenapa? Karena kita campur. Ya, tapi kalau air laut memang tidak tercampur, bukan apa, bukan dicampur, memang sudah asalnya seperti itu. Ya. Seperti apa? Seperti air apa? Air air sumur kan tidak sama warnanya ya dari daerah ke daerah. Ada yang airnya warnanya bening, ada yang warnanya seperti kopi susu, ya. Ada yang warnanya macam-macam lah. Lekoli Ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan dari apa? Dari langit air yang suci. Ya. Surat Al-Furqan ayat ke-48. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu. Air itu suci. Itu pertama. Air itu suci, illa kecuali taghayyara rihuhu. Baunya berubah. Yang tadinya bau air, bau air seperti apa? Pokoknya gitu. Tapi berubah, jadi bau pesing. Maka sudah tidak suci lagi. Autamuh atau berubah rasanya. Rasa air apa bagaimana? Pokoknya gitu. Tiba-tiba airnya ada asam, ada manis, ada nano-nano ya. Maka itu sudah tidak suci lagi. Aulawnuhu binajasin tahdusu fihi. Jadi berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Makanya kan kalau dalam pikiran disebutkan ada namanya air itu, jika satu kullah tercampur najis atau tercampur najis tapi tidak merubah, maka dia tidak menjadi apa? Tidak menjadi najis. Contohnya apa? Contohnya ada seseorang buang air di laut. Apakah lautnya menjadi najis? Gimana cara mensucikannya air lautnya? Atau buang air di sungai? Sungai yang mengalir ya, bukan sungai yang menggenang. Namun sungainya yang kering mah tidak tuh. Ya, sungai yang mengalir contohnya. Kemudian apa? Ada orang kan kadang-kadang kalau pernah mandi di sungai tidak? Ada pernah mandi di sungai tidak? Wah, masa kecil pernah bahagia. Saya dulu suruh kemarin mandi di sungai ya. Di mana? Ya enggak di Bandung lah. Di baik di Tasik ataupun Sukabumi. Itu kadang-kadang awas ranjau. Naik atas. Kenapa? Ada lele ya berenang. Tapi warnanya kuning. Apakah air sungai itu menjadi apa? Menjadi najis? Tidak. Kenapa? Karena tidak berubah warnanya. Tidak berubah baunya. Ya. Walaupun ada najis itu tidak berubah. Seperti itu. Tapi kalau sepertinya di sini, nih. Langsung pada jongkok mengeluarkan tenaga dalamnya. Mengambang-ambang, maka ini menjadi najis. Kenapa? Karena kemungkinan besar akan berubah baunya, berubah warnanya, rasanya. Saya nggak pernah menyicipi. Ya, antum mau menyicipi silakan. Nah itu yang pertama, yaitu dengan air mutlak bersuci. Yang kedua bisa'id al-tahir, yaitu dengan debu atau dengan tanah yang suci. Nah di sini jangan seperti apa? Jangan seperti orang-orang Syiah ya. Tanah yang suci itu hanya ada di mana? Hanya ada di Karbala atau di Najaf. Ya. Makanya kalau apa? Kalau sujud pakai lempengan ya, yang dari Karbala itu dibawa kemana-mana ya. Kemudian Wa huwa wajhul ardi at-tahirah min turabin aw ramlin aw hijaratin aw sibkhatin. Yaitu muka bumi yang suci, baik itu berupa tanah, pasir, batu dan yang sejenisnya. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Bagiku, yaitu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya bagi kita umatnya, bumi dijadikan masjid dan suci. Makanya seperti saya katakan tadi kan, bahwasanya kita sholat dimanapun selama itu bukan apa namanya, bukan tempat buang hajat, kemudian bukan apa, bukan kuburan, dan bukan apa, bukan kandang, kandang apa? Hah? Bukan kandang unta. Maka itu apa namanya, suci. Ayo kandang secara umum lah sih. Masa ada orang mau kandang di kandang kambing, mau itu mau sholat, sujud langsung muntah atau ya? Berani sujud di kandang kambing? Masuknya sudah pening ya? Atau di kandang ayam? Yang penting apa? Yang penting adalah bukan tempat-tempat yang kotor. Bagaimana tempat sampah? Tempat sampah termasuk yang banyak najisnya. Betul tidak? Iya. Kenapa? Karena sampah sekarang kan bukan hanya sampah sayuran, tapi ada sampah popok anak, popok ibunya. Ya. Itu kalau sepenuhnya kena hujan, mengalir, maka jadi najisnya menyebar kemana-mana. Tapi kalau mau sholat di lapangan bola, apakah perlu pakai sajadah? Perlu kalau takut debunya kehisap ketika sujud, ya. Mungkin punya penyakit bengek kan, kehisap masuk batuk-batuk. Tapi secara umum itu tidak wajib. Ya. Orang sekarang ini sekarang punya apa? Punya sebuah image. Kalau sholat tidak pakai sajadah, tidak afdol. Padahal apa? Padahal yang lebih utama adalah sholat itu langsung apa, di lantai, di tanah, ya. Nah ada orang mengatakan kalau sepertinya apa, sholat ini apa namanya, kopiahnya menghalangi atau orang buatnya menghalangi, maka sujud tidak sah. Eta sajadah menghalangi tidak? Sajadah menghalangi tidak? Menghalangi kan? Kalau mau konsisten orang seperti itu, maka jangan sholat pakai sajadah, langsung di lantai, ya. Makanya tidak perlu ketika sholat orang yang panjang diginikan, tep, ya, disinikan atau pakai bandu, ya. Jadi kayak perempuan malah. Wa yakunu su'id mutahhiran 'inda faqdil ma. Tanah itu mensucikan ketika tidak ada air. Aw 'indal 'ajzi 'an isti'malihi, atau ketika tidak mampu untuk memakai air, limaradin wa nahwi, baik karena sakit dan semisalnya. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba." Dan kalian tidak mendapat atau engkau tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau dengan tanah yang suci. Surat An-Nisa ayat 43. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-su'ida at-thayyiba tahurun. Tahurul muslim. Wa illam yajidil ma'a 'ashra sinin, fa idza wajada al-ma'a falyamassahu bashratahu." Sesungguhnya tanah itu, tanah yang suci, tanah yang baik itu mensucikan seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Mungkin tidak. Mungkin saja, maksudnya tidak mendapatkan air untuk bersuci, hanya untuk minum saja. Kalau dipakai bersuci, tidak bisa untuk minum. Ya. Seperti dulu lah teman saya dulu yang dari Kalimantan mau pulang ke pondoknya, naik kapal barang, ternyata kapalnya mati tengah jalan. Bukan kapalnya, mesinnya. Terapung-apung 2 minggu di tengah laut. Air yang ada tersedia hanya boleh untuk minum. Tidak boleh untuk wudu. Air untuk ngambil air laut susah, namanya kapal tanker. Ya. Gimana cuma air lautnya, bukan sampan. Kalau sampan kan mudah. Akhirnya apa? Selama 2 minggu itu tayamum. Dan antum bayangkan bagaimana leceknya ketika sudah sampai ke darat selama 2 minggu tidak kena air. Ya, baru 2 minggu. Bagaimana dengan 10 tahun? Ini hanya perumpamaan dari Rasul. Bahwasanya apa? Bahwasanya sampai kapanpun selama tidak mendapatkan air atau selama tidak boleh kena air, maka boleh bersuci memakai apa? Tanah. Ya. Fa idza wajada al-ma'a falyamussahu bashratahu, dan jika dia mendapatkan air, maka hendaklah dia mengusapkan air itu ke kulitnya. Makanya begini. Kalau antum sepertinya ya sebuah masalah fikih. Kalau antum sepertinya dalam sebuah perjalanan tidak mendapatkan air dan takut kalau mencari air itu akan kehilangan waktu sholat, maka bertayamu kemudian sholat pas waktunya. Sesampai di tujuan, waktu sholat masih ada, masih banyak, mungkin setengah jam lagi, dan ada air, maka pada saat itu wajib untuk berwudu dan sholat lagi karena uzurnya sudah hilang. Ya, kecuali kalau pas sampai sana ternyata sudah azan. Nah, azan yang sholat selanjutnya, maka tidak perlu mengulang. Ya, seperti itu. Wali iqrarihi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Al-As an at-tayammumi min al-janabati fi lailatin baridatin shadidatil buruda khaba fiha 'ala nafsihi in huwa ittasala bil ma'il barid. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepakati atau menyetujui Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang bertayamum ketika junub. Ya, ketika junub dia bertayamum. Kenapa? Fi lailatil baridah, pada malam yang sangat dingin. Syadidatul burda, sangat-sangat dingin. Khafa fi 'ala nafsi, dia takut kalau ya kalau junub kan bukan wudu ya. Mandi seluruh tubuh. Ya. Dia takut kalau mandi itu akan membahayakan dia sendiri. Ya, jika mandi dengan air dingin. Karena waktu itu mungkin, bukan mungkin, belum ada kompor gas. Kalau kita sekarang bisa masak air ya, ada udur tidak? Tidak ada. Masak pakai air hangat, mandi. Ya, seperti itu. Al-madad ats-tsalitsah, kemudian materi yang ketiga, fi bayanin najasat, keterangan tentang najis-najis. An-najasatu jam'u najasa. Najasat itu jamak dari najasa, wa hiya al-kharij min farjil adami min udratin au bawlin au madiyin au watiyin au maniyin, yaitu sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia. Ya, baik itu berupa kotoran atau urin atau madi atau wadi. Madi itu apa? Madi itu kalau antum sedang tegang tiba-tiba ada keluar, itu madi namanya. Ya. Belum paham juga, jangan-jangan belum balik. Ya, kalau sudah balik pasti paham, ya. Ada batuk lagi. Atau mani. Demikian juga baulin warutin warajiin kullu hayawanin lam yubih aklu lahmih. Demikian juga air kencing, kotoran, ya. Semua binatang yang tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan dagingnya, itu adalah najis. Jadi di sini pendapat ulama yang rajih bahwa apa? Bahwa binatang yang boleh dimakan kotorannya tidak najis. Ustaz, kalau gitu boleh dimakan, emangnya semua yang tidak najis boleh dimakan? Kalau gitu makan tuh batu. Batu najis tidak? Belum mensucikan kan? Boleh dimakan. Silakan aja kalau suka. Tapi kalau kemudian giginya rontok ya jangan salahkan. Tidak semua. Jadi tidak mesti bahwasanya sekarang begini. Ya. Racun najis tidak? Boleh dimakan? Enggak kan? Iya. Jadi hanya menurunkan luasannya kalau kita terkena kotoran seperti kemarin ketika kurban, gitu kan ya, terkena darah sapi. Ya karena kan pasti kalau kurban itu kalau nyembelih ya, itu pasti terkena entah itu darah sapi atau darah kambing, yang jelas bukan darah ayam, karena tidak ada yang kurban ayam. Maka itu tidak najis. Walaupun kalau dibersihkan itu afdol. Itu afdol, itu lebih baik. Kenapa? Bagaimana? Masa kita menghadap Allah dengan apa? Dengan ada bercak-bercak darah, gitu kan ya? Atau dengan ada kotoran-kotoran, sedangkan menghadap dosen aja enggak berani seperti itu. Paling menghadap rektor. Masa ini menghadap Tuhannya rektor seperti itu? Ya, itu adab masuknya. Tapi kalau sepertinya kotoran kucing, itu adalah najis. Semua binatang yang tidak boleh dimakan, yang tidak halal dimakan, itu najis. Apanya? Kencingnya dan baunya dan juga muntahnya. Bagaimana ini cecak? Cecak boleh dimakan enggak? Tidak. Berarti cecak juga najis. Berarti kalau antum melihat ketika mau sholat, ketika tiba-tiba tlak di sini, tai cak-cak, bersihkan, batalkan sholatnya, bersihkan. Karena apa? Membawa najis. Ya. Atau sudah malu, malu kepada siapa? Malu kepada manusia, malu kepada Allah. Ya. Tai cak-cak, walaupun kecil dia nak, najis. Kecuali kalau antum bermadhab menghalalkan cecak dimakan, tapi bermadhab siapa itu? Ya, itu madhab madhab nafsi, madhab diri sendiri. Wa kadza ma kana katsiran fahishan min ad-dam. Nah, di sini Syekh Abu Bakar Jazairi bermadhab bahwasanya darah yang sangat banyak itu apa namanya? Itu juga najis. Atau juga muntah. Ya, muntah yang apa? Muntah yang apa namanya? Yang menjijikkan. Ya, muntah khair, yang berubah. Yang baunya. Emang ada yang baunya enak ya? Baunya asam semua kan kalau muntah itu? Pernah cium enggak? Kalau tidak kan pernah cium muntah sendiri kan ya? Seperti bau yogurt ya. Jadi kalau minum yogurt ingat muntah. Nah, itu juga adalah najis. Wa kadza anwa'an maitah wa jazaiha illa al-julud in dubighat fa innaha tatharu bi tibaghi nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua bangkai. Di sini bangkai itu tidak mengenal binatang yang dihalal dimakan atau tidak dimakan, kalau sudah jadi namanya bangkai itu adalah najis illa al-julud, kecuali kulitnya. Ya. Kenapa in dubighat jika disamak? Maka dia suci dengan disamak. Samak di sini bukan disamak bahasa Sunda ya. Kalau samak bahasa Sunda artinya apa? Tikar. Ini kalau dikasih tikar menjadi suci, bukan. Disamak itu ada prosesnya. Tanya ke tukang kulit lah. Saya bukan tukang kulit, tidak tahu caranya seperti apa. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma ihabin zubigha faqad tahara. Kulit apapun yang disamak maka dia menjadi suci. Ya. Nah, di sini ada permasalahan sebenarnya. Permasalahan bagaimana dengan kulit babi? Kulit babi jelas najis. Ya. Juga kulit anjing juga jelas najis. Ya. Bagaimana kalau kemudian disamak? Apakah menjadi suci atau tidak? Karena menurut sebagian orang bahwasanya kalau daging. Kulit babi itu kalau jadi sepatu itu kelihatan. Atau jadi kulit kelihatan. Itu apa? Ada titik tiga begitu, ya. Tiga begitu. Itu berarti bahannya, materialnya dari kulit babi. Apakah menjadi suci atau jadi, ketika jadi sepatu paling suci? Karena kan pasti kalau kulit apapun kalau ingin dibuat sebagai produk harus disamak dulu, tidak bisa tidak. Nah, di sini ulama berpendapat. Ya, ada yang mengatakan tetap najis, ada yang mengatakan menjadi suci. Saya pribadi lebih cenderung kepada yang menjadikan suci. Walaupun saya tidak memakai. Kenapa? Sapi masih banyak, kenapa pakai babi? Ya. Dan kalau dikasih pun saya tidak mau. Kenapa? Menghindari dari perselisihan. Ya. Menghindari apa? perselisihan. Baik. Kita lanjutkan kepada al faslus tsani, kepada pasal yang kedua. Fi adabi qada'il hajah. Nah, ini dia. Dalam agama lain tidak akan ada hal seperti ini. Ya, yaitu tentang adab-adab buang hajat. Kok hajat dibuang ya? Ini menunjukkan adab juga ya, ketika mengatakan buang hajat itu adab ya. Bukan adabu tabarruz. Kalau bahasa apa? Kalau dalam bahasa Arab tabarruz. Tabarruz itu artinya apa? Berak ya. Tapi ini dia qobal hajah. Biar lembut bahasanya. Wa fihi thalathu muwat, juga ada tiga materi. Al-madatul ula, materi yang pertama, fi ma yanbaghi qabla at-takhalli. Apa yang dia harus lakukan sebelum menyendiri? Takhalli di sini menyendiri. Kenapa disebut menyendiri? Karena jarang orang yang buang air itu berjamaah. Ya, ada tiga. Kloset ya, berjejer tanpa dinding. Ada tiga. Hah? Kloset berjejer tanpa dinding. Tanpa dinding itu, tidak ada dinding, ada. Mengerikan sekali. Ya, ada yang mau ke situ. Aku sih no, ya. Ada juga tempat buang air kecil buat laki-laki, ya. Dan saya pun tidak mau, kenapa? Gimana ya? Kecuali kalau tidak ada orang lain, kalau berderet begitu ya. Gak tau lah. Pokoknya hati saya tidak lebih baik nunggu yang kamar mandi keluar walaupun lama gitu ya. Jadi sebut takhalli. Kenapa? Karena memang adab di dalam Islam kalau buang air, baik buang air besar atau kecil, adalah menyendiri. Ya, tidak boleh berjamaah rame-rame. Kalau berjamaah itu cukup sholat. Yang pertama, apa yang dilakukan sebelum buang hajat? Ayat berubah makanan kholian minan nasi, untuk mencari tempat yang kosong dari manusia, artinya terjauh dari manusia, ba'idan an adharihim, jauh dari pandangan mereka. Makanya orang yang suka kencing di apa namanya, di pinggir jalan, itu tidak beradab ya. Lama rawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-buraza intalaqa hatta la yarahu ahadun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin buang air besar, beliau pergi sampai tidak ada orang yang melihatnya. Ya. Jadi tidak boleh kemudian apa namanya? Jongkok berjamaah di sungai, tidak boleh. Ya. Masing-masing harus bersembunyi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yadkhula ma'ahu ma fihi dzikrullah taala. Jangan sampai dia membawa dengannya sesuatu yang ada nama Allah, disebutkan nama Allah dalamnya. Contoh apa? Contoh ada kalung tulisan Allah. Makanya saya ketika melihat di toko emas contohnya ya, ada orang menjual toko emas liontinnya huruf Allah. Ini siapa yang mau pakai? Bayangkan contohnya istri antum yang masa depan itu pakai kalung yang berlian Allah, tiba-tiba kebelet di tempat umum, lalu itu tidak boleh masuk, boleh disimpan di luar, insya Allah selamat, diselamatkan orang maksudnya, dibawa masuk tidak beradab, ya? Atau ada orang pakai kaos gitu ya, Subhanallah tulisannya, masuk kamar mandi dibuka kan? Iya tidak? Nah itu, ya. Maka kalau mau pakai tulisan cukup saja Muslim atau ini kaos oblong, selesai, ya. Ngasih tahu orang. Lama ruya annahu sallallahu alaihi wasallam labisa khatiman naqshuhu Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sebuah cincin yang tertulis di dalamnya Muhammadur Rasulullah, wa kana idza dakhala khala wada'ahu, kalau beliau masuk kamar mandi dilepasnya. Kalau kita sekarang masuk kamar mandi lepas, insyaallah keluar sudah ada yang menyelamatkan ya, bukan mencuri, menyelamatkan dan tertarik. Jangan seudon. Yang ketiga, ayyuqdima rijlahu al-yusra 'inda dukhul ila al-khala, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke WC atau kamar mandi. Ingat, Kalau kaki kiri berarti tangan kanan, ya tidak ada lagi tangan kiri begini, ya tidak ada. Berarti tangan kanan, kanan. Ya. Kemudian, wa yaqulu kemudian mengatakan atau berdoa, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu antum semuanya sudah hafal, walaupun jarang dibaca karena alasannya kebelet dan kebelet terus. Lama rawa al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul kana yaqulu dzalik wa sallallahu alaihi wasallam kalau mau masuk kamar mandi itu yang dibacakan. Ya, kita bahkan sampai ditempel ya apa di dinding. Ini kamar mandi ya, bukan pintunya, kalau pintunya takut ketika masuk kan nama Allah terbawa masuk kamar mandi. Tempel di dindingnya, tetap saja enggak kebaca. Kenapa? Karena tidak dibiasakan. Ya. Yang keempat, Allah yarfa'a thawbahu hatta yadnu minal ardh sitran li auratihi al-ma'mur bihi syar'an. Jangan sampai mengangkat bajunya sampai dia dekat ke tanah. Yaitu untuk apa? Untuk menutup auratnya sebagaimana ditetapkan agama. Ini kalau pakai gamis ya, atau pakai jubah atau pakai sarung. Ya, jangan diangkat dulu. Jadi di sini kalau buang airnya dengan jongkok. Kalau pakai celana panjang bisa jauh dengan jongkok enggak? Bisa enggak? Susah ya? Susah. Ya. Nah, jadi intinya adalah apa? Jangan dulu dibuka sebelum memang betul-betul akan. Jadi jangan ini mau baru kita WC di sana. Di sini sudah cepat-cepat buka. Tidak, pada tempatnya saja. Tapi kalau kita pakai sarung, maka kita angkat ketika menjongkok, baru diangkat. Seperti itu. Itu adab saja ya. Kemudian yang kelima, Allah yajlisa lil ghaiti aw li mustaqbilal qiblah. Jangan sampai duduk atau jongkok untuk baik untuk apa buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat. Au mustadbiraha atau membelakanginya. Jangan menghadap ke sana, jangan menghadap ke sini, tapi serong atau utara selatan. Ya kalau di Indonesia utara selatan ya. Utara selatan. Jangan menghadap timur, jangan menghadap barat, tapi serongkan. Atau seperti begini. Makanya kalau walaupun dalam hadis, dalam keterangan ulama yang lain, bahwasanya itu dibolehkan kalau ada dinding. Dan sekarang WC-nya semua pasti berdinding ya, tidak ada WC yang tidak berdinding. Ya, ada tidak? Tidak ada. Ya. Tapi lebih baik kalau kita membuat WC nanti kalau kita punya rumah, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilul qiblata wa la tastadfiruha biqa'itin aw qawlin. Janganlah menghadap kiblat, juga jangan membelakanginya ketika buang air besar atau buang air kecil. Ya. Kemudian yang keenam, alla yajlisa li ghaitin aw qawlin fi dhillin nasi aw tariqihim aw miyahihim aw ashjarihim al-mutmirah. Janganlah buang air besar atau buang air kecil di tempat manusia berteduh. Nah ini dulu di Mesir, kalau di namanya di apa namanya, kalau namanya di halte bis, itu saya paling tidak bisa duduk di situ. Kenapa? Bau pesing. Dan itu sudah melanggar sabda Nabi, ya karena namanya halte kan tempat orang berteduh. Jadi kalau tempat orang berteduh jangan kita BAB atau BAK di situ. Atau fitorihim di tengah jalan, tengah jalan begini. Tega ya, tengah jalan buang. Nampak orang jalan tiba-tiba celak keinjak. Ya, menginjak itu lebih sakit daripada menginjak paku loh. Kenapa? Kalau menginjak paku orang kan banyak yang nolong, kalau menginjak itu orang banyak yang tawakan. Jadi sakitnya bukan di kaki, di sini sakitnya. Tiap lewat situ teringat terus. Bumper. Aumiyahim atau di ini di air tempat mereka apa namanya di sumur mereka atau di air tempat orang mencuci pakaian gitu ya. Di sinilah contohnya, ini enggak boleh nih. Ya. Au asjarihim al-mustira atau di pohon-pohonan mereka yang berbuah. Itu enggak boleh juga. Kenapa? Gimana orang mau ambil buahnya ya? Contohnya mangga sudah namanya, tapi di bawahnya banyak masya Allah, ya. berbagai macam bentuk ada di situ dan warna, ya, mulai dari yang padat sampai yang cair, dari yang kuning sampai yang warna bumbu pecar, ada semua di situ. Jadi bayangkan nanti untuk makan malam. Karena Nabi SAW bersabda, ittaqul mala'in thalathah, hati-hatilah, jauhilah tiga tempat yang menjadikan dilaknat, ya. Yaitu pertama, al-ghurazu fil mawarid, buang air besar di sumber air. Orang kan pasti akan misu-misu. Ini apa? Ini siapa yang berak sini? Maka ketika sedang enak-enaknya nyuci itu kan lewat begitu kan orang langsung apa? Langsung ngamuk. Mungkin siapa ini? Begitu ya. Ya mending tung-tung-tung. Ini coba apa namanya? Encer itu kan. Sama kalau di kolam renang ya. Wa qari'atit thariq, dan juga di tengah jalan. Itu kan orang pasti marah-marah. Antum walaupun pakai motor tapi lihat menggunduk di tengah jalan, pasti menghindar kan? Menghindar tidak? Tapi kalau melihat aqua kan ya, tabrak aja. Tapi kalau melihat itu berani nabrak? Tidak akan berani ya. Walaupun tidak sekeras botol aqua. Kenapa? Wasil dan juga tempat berteduh manusia. Kenapa? Karena akan dicaci maki. Orang banyak akan yang mendoakan keburukan. Ya, contohnya, kadang-kadang kita melihat ya, dilarang kencing di sini kecuali anjing. Betul tidak? Pernah lihat? Pernah lihat? Ya. Atau sampai mungkin, ya Allah cabutlah nyawa orang kencing di sini. Sampai begitu? Nempel. Kenapa saking keselnya? Nabi SAW sudah jauh-jauh hari memperingatkan kita tentang masalah itu. Ya. Dan biasanya melakukan seperti itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Jarang perempuan seperti itu. Ya. Karena perempuan besar malunya. Kalau laki-laki cuek, saking cueknya sampai tidak beradab. Ya, kadang-kadang begitu. Tidak semua. Wa qad urida anhu kadzalika an-nahyu an anitabarisi tahtal asyjal musmirah. Juga ada riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW melarang untuk apa? Untuk buang air besar di bawah pohon yang sedang berbuah. Orang bagaimana mau panen ya? Ada contohnya kan kalau jambu air ketika sedang panen malasnya kan dia jambu air merah-merah itu kan masya Allah ya tertarik. Wah kita ambil yuk, ambil pas sampai di bawah, cih, guys. Gaman semu naik, pertama mau pusing, kedua banyak ranjau, ya, orang misu-misu di situ. Ya. Kemudian yang ketujuh, Allah ya takallama halut tabarruzi, jangan berbincang-bincang ketika sedang buang air besar, apalagi sambil bersenandung, ya, sambil buang air besar kemudian bersenandung, ya, kullu hadzil ard mata fi masafah. Lalu ta'is bidni samaha. Bersenandung pula. Banyak diantara kita yang menjadi apa namanya? PKM. Penyanyi kamar mandi. Ya. Wow, karena bergema kan merasa suara paling bagus. Ya. Tidak boleh. Makanya saya kadang heran ada orang ya, ke kamar mandi sambil bawa HP. Ngapain coba? Main Mobile Legend di situ. Ya, enggak kelar-kelar nanti ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Idza taghawwata rajulani falyatawara kullu wahid minhuma an sahibi." Jika dua orang laki-laki, dua orang maksudnya di sini ya. Dua orang buang air besar, maka hendaklah setiap dari mereka untuk menjauhi temannya. Wala yatahaddatsa, dan janganlah berbincang-bincang. Fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala membencinya. Ya. Jadi kalau contohnya kalau di bandara ya, kan atau di stasiun kereta kan berjejer begitu. Pas masuk bareng, ya. Mau berangkat bareng masuk bareng juga. Tok. Gas acan gitu deh. Belum, atos. Opornya atos, encer kok gitu deh. Ya. Cuman aja yang paham. Dia boleh berdiam yang begitu. Ya. Diam, khusyuk. Maksudnya itu, kenapa kita tidak boleh lama-lama di kamar mandi? Ya. Di apa di WC? Kenapa WC adalah tempat yang kotor dan tidak ada suka tempat yang kotor kecuali makhluk yang kotor yaitu setan. Ya. Kita jangan ikutin orang barat masuk ke apa ke kamar mandi bawa koran sambil baca koran. Ya, kalau sekarang bawa HP sambil online ya. Facebookan update status di WC. Ya. Kemudian lupa disiram. Kita lanjutkan. Al-madatus tsaniyah, materi yang kedua, fima yan bagi fil istijmar wal istinja. Apa yang harus dilakukan ketika istijmar? Istijmar itu adalah bersuci memakai batu. Wal istinja. Istinja adalah memakai air. Alla yastajmira bi'idhamin aw rawsin. Jangan sampai bersuci apa namanya cebok ya dengan tulang ya baik tulang mati atau tulang hidup au rawsin atau dengan kotoran yang kering. Ada tulang hidup? Ada di Medan banyak. Ada tulang ada opung ya. Jadi dengan tulang tidak boleh. Tidak melihat bahwasanya itu tulang binatang yang suci ataupun tulang binatang yang. Jadi tidak boleh. Habis itu kemarin kan mungkin dapat apa? Dapat kikil ya. Habis kikil kemudian pakai untuk bersuci. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tastajmiru bil rawsi wala bil idhami. Janganlah kalian beristijmar dengan kotoran yang kering atau dengan idham, yaitu dengan apa? Dengan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Karena tulang itu adalah makanan saudara kalian dari jin. Tapi jangan kemudian mengatakan, makanya haram makan tulang. Kenapa? Itu jatah jin. Kata siapa? Ya. Antum haram makan tulang kalau tidak punya gigi. Kenapa? Nanti keselak, bisa mati. Ya. Tapi kalau su, ini tidak ada. Ya. Rasulullah SAW kita menyebutkan bahwasanya tulang adalah makanan jin bukan berarti artinya tulang haram. Kalau begitu, kalau seperti yang kita mengatakan bahwasanya pisang makanan monyet berarti pisang haram enggak? Kalau begitu semua juga yang kita makan itu makanan binatang yang lain kan? Ada tidak makanan kita bukan makanan binatang lain? Bahkan makanan jadi pun makanan binatang lain. Misalnya semut. Iya kan? Makanan apa yang tidak dimakan semut? Racun paling ya. Bukan makanan racun mah. Ya. Ada juga racun yang buat semut. Makanan diambil semut ya. Mati semut sampai ke sarang-sarangnya. Wala bima fihi manfa'atun kakitani sholhil isti'mal. Juga tidak boleh kita beristijmar dengan sesuatu yang bermanfaat. Seperti apa? Seperti kain yang masih bagus, yang boleh masih bagus dipakai. Kain baru beli gitu ya, 3 meter bisa dipakai buat apa? Buat jubah. Dipakai untuk cebong, tidak boleh itu. Ya. Kawarokin atau juga kertas. Ya. Kertas catatan kuliah dipakai untuk cebong. Ya. Mending itu STNK. Ya, tidak boleh. Wala bimakana zahir matin. Dan juga tidak boleh beristijmar dengan sesuatu yang terhormat. Seperti apa? Kamat'um, seperti sesuatu yang dimakan. Seperti antum bercebok memakai apa? Memakai buah naga, tidak boleh. Karena itu makanan. Atau dengan apel, tidak boleh. Itu makanan, dengan nasi, malah sama lengket ya. Cepat. Lianna ta'til al-manafi' wa ifsada masalih haram. Kenapa? Karena menghilangkan manfaat dan merusak kemaslahatan itu haram hukumnya. Itu ilahnya di situ. Ya. Jadi mubazir kan? Mubazir tidak, mubazir. Ya. Kain sebersih apa, apa secantik apapun kalau sudah dipakai cebok ada yang memakai. Tidak. Ah tinggal cuci aja, enggak mau juga kan? Cuci aja ini masih bagus kok baru saya beli. Ya tapi kan sudah dipakai itu. Ya begitu ya. Kemudian yang kedua, Allah yatamassaha aw istinja biyamini, jangan sampai mengusap atau beristinja dengan tangan kanan. Jelas itu. Ya, tangan kanan itu kan baik-baik. Aw yamussa dzakarahu biha, atau memegang anunya dengan tangan kanan. Seperti ketika antum buang air kecil, ya. Itu kan tidak pernah lepas tangan kan? Tidak pernah kan? Dipegang kan? Pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Itu adabnya seperti itu. Gak usah dua-duanya juga lagi. Ya, satu saja. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yamussanna ahadakum dzakarahu biyaminih. Janganlah seorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yaqulu, ketika dia sedang buang air. Tentu ini buat laki-laki. Walai tamassahu minal khala biyaminih, dan juga jangan apa? Jangan mengusap atau jangan membersihkan atau jangan cebok dengan tangan kanan. Kecuali tangan kirinya sedang sakit, patah contohnya, tidak bisa. Ya jangan dipaksakan, ya. Sedang digip begini, enggak bisa. Nah, juga usah dipaksakan. Atau memang tidak punya tangan kiri. Nah, mau apa lagi, ya? Masa lutut tubuh kan? Kan enggak bisa. Tapi selama masih bisa pakai tangan kiri, maka pakai tangan kiri. Ya. Kemudian yang ketiga, al ayyam atau al istijmar ala witrin, hendaklah beristijmar. Istijmar tadi apa? Cebok dengan pakai batu. Itu witir, yaitu ganjil. Ya, tapi tentu bukan satu kali ya, satu kali satu belum bersih. Minimal berapa? 3, 5, 7, 9, 11 itu kebanyakan sudah ya. Ya 3 sampai 5 ya. Ka'ayyas tajmira bi salasah, seperti istijmar dengan 3. Fa illam yahsun laqa istijmara bi khams, tapi jika kemudian dengan 3 belum bersih, maka dengan 5. Berdasarkan perkataan Salman radhiyallahu anhu, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bi qa'idin aw balin atau istinja bil yamin bi aqall min 3 ahjarin atau nastinja bi raji'in aw anzmin. Rasulullah SAW melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, atau juga melarang kita untuk beristinja dengan tangan kita, dan melarang untuk beristinja dengan kurang dari 3 batu, atau beristinja dengan kotoran binatang yang kering. Kalau kotoran manusia kering mah tidak bisa ya. Atau dengan tulang, itu tidak boleh. Yang keempat, in jama'a bainal ma'i wal hijarah faqaddim al hijarah awwalan. Nah, jika kita ingin melakukan istijmar dengan istinja sekalian, itu apa? Dengan batu juga, dengan air juga, maka dahulukan dengan batu. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwasanya yang paling bagus untuk cebok itu demikian, batu dulu baru dengan air. Tapi untuk masa sekarang itu sulit, ya. Berarti antum mau mana cari batu? Ke kampus gitu kan? Mau ke kamar mandi cari batu dulu di luar, gitu ya? Udah gitu buang di mana coba? Hah, kan? Madaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Buang di situ nanti orang kebayang kan? Nah, ya. Jadi kalau sekarang seperti itu, madaratnya lebih banyak kepada maslahatnya. Jadi cukup dengan air. Tapi kalau seperti sesaat kita ingin apa namanya menyatukan antara batu dengan air, maka dahulukan dengan apa? Dengan batu. Summa istanji bil ma, kemudian baru dengan air. Wa iktafa bi hadima ajza. Tapi jika cukup dengan salah satunya maka boleh. Tentu yang lebih baik adalah dengan air dibandingkan dengan batu. Terutama kalau apa? Kalau mencret. Kalau mencret dengan batu bagaimana coba? Ya, bisa terbayang kan susah ya. Ghairu annal ma'a athyab. Nah, sini sebutkan tapi dengan air itu lebih bagus. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, murna azwajakunna ayyastatibu bil ma'. Fa inni astahyihim fa inna Rasulullah kana yaf'alu. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan murnah. Jadi ini mengatakan kepada kaum perempuan, perintahkanlah azwajakun, suami-suami kalian, ayat tawibu bilma, untuk bersih-bersih memakai air. Fa inni astahihim, semuanya aku malu. Ya, artinya malu untuk memberitahu kepada mereka. Tapi kalian kan istrinya, beritahukan kepada mereka, ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu, karena Nabi SAW melakukannya. Artinya apa? Rasulullah bersuci dengan bersuci, cebok dengan air. Madatus salisah, materi yang ketiga, materi yang terakhir. Fima yan bagi ba'dal firar. Apa yang harus dilakukan setelah selesai dari buang hajat? Awalan ay yuqaddima rijlahu al-yumna 'inda khurujihi min al-khala. Ya. Itu hendaklah dia mendahulukan kaki kanannya ketika keluar dari kamar mandi. Kenapa? Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalil karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Itu sudah cukup. Alasan yang paling kuat adalah ketika apa? Ketika Rasulullah SAW mencontohkan. Itu alasan yang paling kuat. Tidak ada yang lebih kuat dari itu. Ya. Tidak usah cari hikmahnya ini itu. Hikmahnya adalah apa? Adalah kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi kita keluar dengan kaki kanan. Kebalikan kalau keluar dari masjid. Berarti kaki kiri. Kalau keluar dari kampus, kanan. Banyak kampus sama dengan kamar mandi apa? Keluar dari kampus biasanya dengan roda depan dulu, ya. Kan pakai motor, ya. Bukan dari kelas ya, dari kampus, ya. Roda depan dulu yang keluar. Yang kedua, ayyakula gufrona, ucapkan gufrona itu pun cuma satu kata, sering lupa. Betul apa benar ini? Ya. Ketika keluar kamar mandi, keluar kaki kanan, ucapkan gufronaka. Ya. Alhamdulillahilladzi adzaba anni adza wa afani. Itu lebih panjang, lebih lupa lagi. Ya. Atau alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih. Sebabnya bagi Allah yang telah berbuat baik padaku, baik di awalnya pun di akhirnya. Atau alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatihi wa abqa fiyya quwwatihi. Qautah wa adhaba anni adha wa kullu man kama kullu hadha wa li mahsan, semuanya itu diriwayatkan oleh Nabi. Tapi minimal jangan sampai apa? Jangan sampai lupa mengucapkan ghufranaka. Di sini ada rahasianya tidak? Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan ghufrana ketika keluar kamar mandi? Karena ada kemungkinan ketika kita dalam kamar mandi banyak melakukan pelanggaran. Ya, terutama bagi pemuda-pemuda yang kurang beriman. Seperti apa? Seperti boros sabun. Ya, pemuda yang kurang beriman boros sabun. Atau sambil bernyanyi-nyanyi kamar mandi, itu kan tidak boleh. Ya, tidak beradab. Atau banyak-banyak lagi. Atau boros air, cium-cium pada air itu adalah sedang sulit bazir. Maka gufronaka. Baik, ikhwati fillah, untuk sore hari ini sampai di situ pembahasan kita. Insyaallah untuk minggu depan kita lanjutkan kepada al-fasl tsalits, atau apa namanya, atau fasal yang ketiga tentang wudu. Kalau ada yang menanyakan, foto. Barakallahu fiik. Mana? Oh, foto. Assalamualaikum warahmatullahi satu. Nanti yang kedua, misal kita sedang ada acara di negeri orang yang mayoritasnya orang-orang kafir. Dan saya tahu kan tadi kita tidak boleh membersihkan dengan menggunakan kertas. Itu karena kata bahwa saya sendiri pengalamannya bahwa membawa air mineral untuk kampung di wastafel. Tapi pakai tisu sendiri itu aktual atau tidak? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang mau berapa lama di kamar mandi? Nah, buat apa lama-lama di kamar mandi sampai dengar kajian dari kamar mandi? Paus dulu saja, ya. Itu memang apa namanya tidak ada larangan, tapi tidak beradab. Dan kita memang tidak disarankan berlama-lama kamar mandi. Kok sampai lama-lama kamar mandi mau apa, ya? Seperti itu. Jadi tidak perlu ya seperti itu ya. Jadi pertama, yang kedua, tisu kan memang kalau tisu yang di kamar mandi sudah dikhususkan untuk itu. Tidak ada yang menggunakan tisu kamar mandi untuk menulis catatan, tidak ada kan? Ada tidak? Tidak bisa. Robek, baru begitu saja robek. Makanya para ulama mengatakan tisu itu bisa menggantikan air. Tapi tetap saja kalau saya pribadi ya, tisunya itu adalah untuk mengelap airnya, bukan untuk ceboknya. Saya merasa tidak nyaman. Tapi kalaupun memang terpaksa, sepertinya kalau di apa namanya di maskapai yang non muslim ya, maskapai Eropa, itu memang tidak disediakan untuk apa, untuk cebok pakai air, memang harus pakai tisu. Maka mungkin caranya adalah tidak buat tisu basah. Ya, tapi kalau tidak juga pakai itu, insya Allah. Kalau kita sampai membersihkan dengan yakin bersih, maka insya Allah itu adalah mencukupi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, coba. Ya, balik hukum. Baik, bismillah. Bahwasanya itu kan airnya tidak direkayasa kan? Tidak kan? Memang keluar dari sumurnya seperti itu. Maka itu tetap termasuk air mutlak. Kenapa? Asli khalqatihi, dia pada asal penciptanya seperti itu. Ya. Jadi artinya bahwa dia bukan dicampur dengan sengaja. Memang bawaannya. Antum kalau pergi ke Sumatera akan lebih mengejutkan lagi. Ya. Di Pulau Bengkalis contohnya, saya lama di sana. Itu rumah hadap-hadapan, air sumurnya beda warnanya. Ya, yang ini coklat, yang ini kuning. Padahal hanya beda 30 meter. Kedalaman sama. Ya. Apakah itu masuk air mutlak? Tetap air mutlak. Kenapa? Karena memang asalnya demikian. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, foto. Kenapa? Tangannya kenapa? Tangannya terkena tinta, tapi sudah dihilangkan. Sudah berusaha dihilangkan? Iya. Kalau sudah berusaha sedapat mungkin, kan tinta itu tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan cat. Ya. Sifat tinta tidak sama dengan cat. Kalau cat menghalangi, wudu. Apakah tinta? Kalau tinta, kebanyakan tidak. Ya. Tidak melalui wudu. Walaupun kalau dihilangkan lebih baik. Dan cat pun sama ya. Cat pun ketika berusaha, ternyata masih ada sisa sedikit. Yang penting kita selalu usaha menghilangkan sebagian besar cak, maka itu kita sudah sah, ya, seperti itu. Allah, ya, Allah. Mungkin ini tadi kan, mungkin bisa ada tips untuk misalnya kita di perjalanan yang misalnya kayak misalnya di bus gitu kan ada rutenya, tapi ya untuk itu ya, apakah itu kita bisa gitu atau bagaimana? Mungkin sisi tapi tidak bersih gitu, apakah nanti kita jadi sholat atau begini? Begini ya, pernah naik bis kemana? Dari mana kemana? Bandung ke Garut. Maka sebentar atuh. Ya. Kereta. Kalau kereta sekarang bagus WC-nya ya. Kereta sekarang bagus. Saya kan berapa lama naik kereta ya. Itu tidak jadi masalah. Airnya pun cukup karena tiap berapa stasiun diisi air lagi. Jadi begini. apa namanya? Memang yang menjadi masalah kalau kita betul-betul kebelet di dalam bis, itu kadang-kadang kan namanya bis kan tidak ini ya. Jadi apa namanya tuh, ketika kita sudah menuju ke lubang situ, ternyata kan mungkin tiba-tiba bisnya belok, mata, ya, mencret apa, kemana-mana gitu ya. Kalau kata orang Sunda, ucapan kacret gitu ya. Maka ya, caranya apa, ketika antum akan apa namanya akan sholat, harus ganti celananya, tidak ada cara lain, seperti itu, ya. Untuk apa? Untuk menghindari syubhat. Syubhat apa? Syubhat terkena, dan itu aglab ya, kemungkinan besar terkena ya. Karena kan tempatnya sempit, hanya cukup kita berdiri ya. Masih mending kalau dalam kereta. Ya. Seperti itu, bolong. Ada lagi? Ada yang mau ditanya? Ya, apa? Lagi kalau hukum wudu di toilet, boleh apa? Di toilet? Sebagian ulama itu memakruhkan, ya, memakruhkan untuk wudu toilet. Kenapa? Karena khawatir. Ini ya, khawatir ada najis yang apa namanya, yang terkena cipratan air kemudian mengenai badan kita. Itu namanya mereka makruhkan seperti itu, ilahnya di situ. Tapi kalau sepertinya ilahnya hilang, maka ilah hilang juga makruhnya. Karena sekarang ini kebanyakan kamar mandi itu berdasarkan satu dengan toilet, ya kan? Tapi kan tidak kecil, besar. Toiletnya di mana, kamarnya di mana, betul kan? Maka pada saat itu apa namanya, makruhnya sudah hilang, insya Allah. Tapi kalau sebenarnya hanya khusus memang untuk toilet, maka lebih dihindari. Apalagi toilet umum, kita kan tidak tahu orang makainya seperti apa, ya. Allah. Ya. Ada keutamaannya itu apa? Bahwasanya Nabi SAW senantiasa jongkok, walaupun kadang-kadang berdiri. Ya, itu sunnah Nabi SAW. Ya, adapun secara kedokteran, saya ada mengatakan begini, ya mungkin dokter lebih tahu daripada saya. Ya. Allah. Dari belakang ada? Tidak ada pakai kertas belakang? Tidak disediakan ya? Yang dari belakang ada, kalau ada silakan pakai kertas, nanti panitia akan mengambil. Ada waktu sekitar 5-10 menit. Jadi intinya bahwa thaharah itu perkara yang sangat ditekankan di dalam Islam. Makanya ciri khas orang muslim itu adalah bersih dan suci. Atau kalau mempelajari sejarah dunia, ya. Ketika Eropa di masa kegelapan, itu ada kertas di belakang. Ketika Eropa di masa kegelapan, ya, ketika orang buang air di mana saja, bahkan ada yang buang air di ember kemudian dilempar kemana saja di Eropa, umat Islam sudah mempunyai WC umum. Bayangkan, ya, sudah punya WC umum. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemajuan. Bismillah. Jika tayamum dengan debu-debu di rumah itu kan sangat kotor. Ada istilah takut bakteri atau jerawatan. Ya, itu ketakutan perempuan biasa seperti itu ya. Kalau laki-laki cuek dia. Mau jerawatnya segede kerikil juga, nanti kalau laki-laki. Namun Nabi SAW mencontohkan pasti sehat bagaimana menangkal subhat ini. Cara menangkalnya bahwa terlihat kotor ya, tidak setiap terlihat kotor itu adalah buruk. Ya. Contoh apa? Contoh tanah terlihatnya kotor, apakah buruk? Tidak. Dan kemudian untuk menangkap subhatnya, kita ingat surat An-Najm ayat ketiga ayat keempat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Semuanya Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, adapun yang dibicarakan itu hanyalah wahyu semata. Maka kita ingat itu, bahwasanya hak sabda Nabi itu pasti benarnya, ya. Maka insya Allah subhan itu akan terhilangkan dalam otak kita. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan kenatif X sulit dihilangkan? Dengan kenatif X juga seperti tadi, ya, usahakan dihilangkan sedapat mungkin. Nah, jika sudah maksimal, ternyata masih ada sisa-sisa, maka itu sudah, insya Allah sudah mencukupi. Seperti apa? Seperti orang terkena najis. Kan ada kotoran, ya, ada feses atau berak, ya, yang kalau kena kain itu sulit hilangnya. Ya, sulit hilangnya, betul tidak? Sudah dicuci pakai, bahkan pakai efek yang 10 tangan pun masih masih apa? Masih ada terlihat noda kuning. Maka kita di situ sudah la yumallikullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban pada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang jelas kita sudah semampunya menghilangkan, ternyata masih ada tersisa, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Baik ikhwati fillah, sampai di sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Jika ada kesalahan kita dari saya dan pribadi, dan jika ada kesalahan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendengarkan perkataan baik dan mengikutinya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.